Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pada kitab Aqidatul Tauhid, yaitu pada halaman 206. Setelah Asy-Syaikh menyebutkan dua atau tiga ayat, yang pertama surat At-Taubah, kemudian surat Al-Fatih, kemudian yang ketiga surat Al-Hasyr. Beliau mengatakan, fa fi hadhil ayati annallaha subhanahu athna 'alal muhajirin wal ansar. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji al-muhajirin dan al-ansar. Wa wasafahum bisabqi lil khairat. Dan Allah mensifati mereka dengan sifat-sifat bahwa mereka adalah orang yang bersegera pada kebaikan. Orang yang pertama dalam kebaikan. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Andai kata suatu hal itu adalah suatu hal yang baik, maka niscaya mereka akan mendahului kita dalam hal tersebut. Wa akhbara annahu qad radiyallahu anhum wa a'adda lahum al-jannah. Dan Allah mengkhabarkan bahwa Allah ridho kepada mereka dan Allah menyiapkan bagi mereka surga. Wa wasafahum bitarahumi fi ma bainahum. Dan Allah mensifati mereka dengan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang bersikap lemah lembut, penyayang di antara mereka. Wa syiddati 'alal kuffar, akan tetapi tegas terhadap orang-orang kufar. Wa wasafahum bikathratir ruku' was sujud. Dan mensifati mereka dengan sifat-sifat bahwa mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan rukuk dan sujud, banyak melakukan salat, qiyamul lail. Wa salahil qulub, dan hati yang bersih, hati yang baik. Wa annahum ya'rafuna bi simat ta'ati wal iman, dan bahwasanya mereka dikenal dengan tanda kebaikan berupa ketaatan dan keimanan. Wa annallaha ikhtarahum li suhbati nabiyhi liyaghidha bihim a'da'ahu al-kuffar, dan bahwasanya Allah memilih mereka untuk sebagai sahabat nabinya agar musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kufar marah dan murka. Kama wasafa al-muhajirin bi tarki awtanihim wa amwalihim min ajlillahi wa nusrati dinihi. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang muhajirin yang mana mereka melakukan hijrah dengan meninggalkan tanah kelahiran mereka dan meninggalkan harta-harta mereka dalam rangka untuk menolong agama Allah, untuk memperjuangkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong agamanya. Wabtigha'a mardatihi wa ridwanihi, semua itu mereka lakukan dalam rangka untuk mengharapkan keutamaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum shadiquna fi dzalik, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jujur dalam hal demikian. Perjuangan yang mereka lakukan semuanya dilakukan dengan keikhlasan. Allah mentazkiyah hati-hati mereka dengan kebaikan dan kejujuran. Mereka adalah hamba-hamba Allah mukhlisun, yang ikhlas. Ikhwani fiddin, ayat ini menceritakan tentang keutamaan mereka sementara mereka itu masih hidup. Sementara mereka itu masih hidup dan mereka membaca ayat ini baik di dalam sholat ataupun bacaan-bacaan yang lain, mereka baca ayat-ayat ini, sering mereka ulang. tentang keutamaan mereka sendiri. Akan tetapi hal ini tidak menjadikan mereka itu ujub. Tidak menjadikan mereka itu ujub. Justru yang kita lihat dan kita baca dari kisah-kisah mereka, mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang terenyuh hatinya dengan nasihat-nasihat dan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang beliau wafat, Rasulullah memerintahkan, memberikan pesan agar Abu Bakar menggantikan beliau untuk menjadi imam. Para istri-istri Nabi mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa tidak Umar saja? Abu Bakar itu gampang menangis, gampang tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ingin Abu Bakar sebagai pengganti beliau untuk mengimami salat beliau. Barakallahu fikum. Menunjukkan mereka adalah orang-orang yang gampang tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambah keimanan mereka. Wa wasafal anshar bi annahum ahla ahlu daril hijrah wan nusrah. Dan Allah mensifati orang-orang Anshar bahwasanya mereka adalah, barakallahu fikum, penduduk negeri Madinah. Darul Hijrah itu negeri kota Madinah. Mereka adalah ahlu daril hijrah. Mereka adalah penduduk kota Madinah, Darul Hijrah. Sehingga oleh karena itu Al-Imam Malik dikenal dengan Al-Imam Imamu Daril Hijrah. Al-Imam Malik dikenal dengan Imam Daril Hijrah. Imamnya negeri hijrah, yaitu kota Madinah. Dan mereka dikenal, disifati dengan sifat nusrah. Mereka adalah orang-orang yang suka membantu, menolong. Nah, mereka rela berbagi tempat, berbagi ladang, berbagi kesenangan dengan sahabat-sahabat dari kalangan Al-Muhajirin. Disambut dengan hati bahagia. Padahal yang datang ini adalah bukan orang-orang kaya. Secara perhitungan ekonomi ini akan merugikan mereka. Nah, pengungsi, ibarat seperti pengungsi datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, terusir dari negerinya. Nah, secara perhitungan ekonomi merugikan mereka. Mereka akan mengeluarkan biaya untuk memberikan makan, memberikan tempat tinggal. Sementara barakallahu fikum, imbalan yang mereka terima tidak ada dari sisi duniawi. Akan tetapi mereka menyambut Al-Muhajirun dengan hati terbuka, barakallahu fikum. Bahkan nam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu sayang terhadap orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Nah, sifat yang sungguh luar biasa yang dimiliki oleh Al-Muhajirin dan Al-Anshar. Barakallahu fikum. Wal imani shadiq, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan keimanan yang benar. Wa wasafahum bi mahabbati ikhwanihim Al-Muhajirin, dan Allah mensifati mereka, orang-orang Al-Anshar, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai sahabat-sahabat mereka dari kalangan Al-Muhajirin. Wa itharihim ala anfusihim, dan bahkan lebih mendahulukan kebutuhan Al-Muhajirin daripada kebutuhan mereka sendiri. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan salah satu riwayat tentang ayat ini, barakallahu fikum, yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa muwasatuhum lahum, dan mereka menolong Al-Muhajirin. Muasah, menolong. Wasalamatuhum minasyuh, dan orang-orang Al-Anshar ini jiwa mereka itu suci dan bersih dari sifat kikir. Nah, dari sikap pelit, bakhil, enggak ada pada diri mereka. barakallahu fikum. Wa may yuqashuha nafsihi, dan barang siapa yang hatinya itu bersih dari, jiwanya itu bersih dari sifat kikir, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang berhasil, merekalah orang-orang yang berjaya. Barakallahu fikum. Allah tazkiyah, bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang bakhil, bukan orang-orang yang pelit. 6. Barakallahu fikum. Wa bidzalika hazu 'alal falah, sehingga oleh karena itu mereka itu meraih keberhasilan. Meraih keberhasilan. Meraih kemenangan. Allah menyebutkan faulaika humul muflihun, sehingga mereka mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Hadhihi ba'du fadailihim al-'amah, inilah sebagian, baru sebagian keutamaan mereka dari secara umum. Keutamaan mereka secara umum. Ini 6. Wa illa, masing-masing dari mereka itu memiliki keutamaan dan kelebihan masing-masing yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Akan tetapi secara umum disebutkan seperti yang disebutkan di dalam 3 ayat tadi. 6. Kemudian disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka. Ini adalah sifat-sifat mereka secara umum. Wa hunaik wa hunaka fadailun fadailu khassatin wa maratibu wa maratibu yufaddilu biha yafdulu biha ba'duhum ba'dho. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan secara khusus yang dimiliki oleh masing-masing pribadi, dan tingkatan-tingkatan yang menjadikan sebagian lebih utama dari sebagian yang lain. Radiyallahu anhum. Wa dzalika bihasbi sabqihim ilal islami wal jihadi wal hijrah. Yang demikian itu sesuai berdasarkan, barakallahu fikum, mana yang lebih dahulu dari kalangan mereka memeluk Islam, membela Islam, dan berjihad dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan mana di antara mereka yang lebih terdahulu, barakallahu fikum, melakukan hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu antara masing-masing sahabat itu mereka memiliki keutamaan, dan barakallahu fikum, tidak semua, dan mereka semua tidaklah berada pada satu tingkatan. Mereka semua tidak berada pada satu tingkatan. Barakallahu fikum. Bahkan kita yakini bahwa afdalus sahabah, yang paling mulia dan paling utama dari kalangan para sahabat adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan juga sudah disinggung tadi, 6, orang yang terlebih dahulu masuk Islam, orang yang lebih terdahulu dari kalangan sahabat berhijrah ke kota Madinah, tentu mereka lebih utama dari yang datang setelah mereka. Orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Al-Hudaibiyah lebih utama daripada para sahabat yang lain yang datang setelah perjanjian Al-Hudaibiyah. Sehingga oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat, barakallahu fikum, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, tidak sama di antara kalian orang yang berinfak sebelum al-fath dan berjuang sebelum al-fath. Dijelaskan oleh para ulama, al-fath di sini bukan fathu Mekah. 6. Al-Fath ini bukanlah Fathu Makkah, akan tetapi barakallahu fikum, yaitu Al-Hudaibiyah, perjanjian Al-Hudaibiyah, Sulhuh Al-Hudaibiyah. 6. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Barra bin Azib, Barra bin Azib, ta'uduna annakum an ta'uduna antum al-fathah fathu Makkah, waqad kana fathu Makkah fatham wa nahnu na'uddu al-fathha bi bai'ati Ridwan yauma al-Hudaybiyah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalian menganggap bahwasanya al-fathah, kemenangan sesungguhnya itu adalah Fathu Makkah. Barakallahu fikum. Padahal walaupun itu adalah fathah, kemenangan yang besar, kata Nabi Surah, kata Barra bin Azib, salah seorang sahabat, akan tetapi kami lebih menganggap Sulhuh al-Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan, disebut sebagai fathah, kemenangan yang besar. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak sama antara para sahabat yang mana mereka berhijrah, berinfak dan berjuang bersama Nabi sebelum al-Hudaybiyah, tidak sama ke derajat mereka dan kedudukan mereka dengan sahabat yang datang, yang berhijrah dan berinfak setelah al-Hudaybiyah. Naam. Faulaika a'dhamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka itu lebih tinggi, lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang berinfak dan berjuang setelah Fathu Makkah, setelah Al-Fath. Wa kullu wa'adallahu husna. Akan tetapi masing-masing dari dua kelompok tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan pada mereka. Sehingga oleh karena itu hadits la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Janganlah kalian mencela sahabatku. Barakallahu fikum. Hadits ini, lanjutan hadits ini, fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak sebanding dengan infak mereka walau hanya satu mut. Satu mut seperti ini. Nah, dua telapak tangan dirapatkan, ini satu mut. Wala nasifahu, atau hanya separuhnya, tidak sebanding. Dan itu pun dalam bentuk makanan. Kalian berinfak berupa emas sebesar gunung Uhud, nilai yang sangat luar biasa sekali. Nah, itu tidak sebanding dengan infak mereka, para sahabat al-awwalun, para sahabat al-qudama. Nah, walaupun hanya mereka berinfak satu mut atau separuh berupa makanan. Barakallahu fikum. Lebih utama. Apa yang menyebabkan keutamaan ini? Nah, keutamaan yang luar biasa, secara kuantitas nilainya itu sangat kecil dibandingkan dengan on infak berupa emas sebesar gunung Uhud. Barakallahu fikum. Semua itu sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat tadi, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Sehingga lah karena itu sebab hadis ini, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan Khalid bin Walid. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada Khalid bin Walid, la tasubbu ashabi. Jangan engkau mencela sahabatku. Dikisahkan bahwa terjadi musyatamah, nam pertengkaran antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Nam la syak, dan tidak kita ragukan bahwa Abdurrahman bin Auf aqdamu imanan wa islaman min Khalid bin Walid. Lebih utama, lebih dahulu, lebih pertama di dalam keislaman dan hijrah dan perjuangan daripada Khalid bin Walid. Bahkan Abdurrahman bin Auf termasuk dari golongan pria dewasa yang pertama kali, di antara yang pertama masuk Islam melalui dakwah dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Adapun Khalid bin Walid, beliau masuk Islam setelah Al-Hudaybiyah, dan pada kejadian Al-Hudaybiyah Khalid bin Walid masih bersama satu pasukan dengan orang-orang kufar Quraisy. barakallahu fikum. Dan setelah kejadian tersebut, Khalid bin Walid hijrah dan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi sampai terjadi pertengkaran antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid bin Walid, dan keluar ucapan yang tidak mengenakkan dari Khalid bin Walid, barakallahu fikum, Nabi menegur Khalid bin Walid dengan mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Nah, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak sebesar gunung Uhud, wahai Khalid, naam, itu tidak sebanding dengan infak mereka, walaupun hanya satu mut atau setengah mut saja, barakallahu fikum, tidak sebanding, itu pun berupa makanan. Nah, tidak sebanding, barakallahu fikum. Ini perbandingannya antara Abdurrahman dengan Khalid bin Walid, sahabat yang memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan disebut dan dikenal dengan Sayfun Sallallahu, salah satu pedang Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala yang dihunuskan melalui tangan Khalid bin Walid. Ini perbandingan antara Abdurrahman dengan Khalid bin Walid. Lalu bagaimana dengan kita-kita ini perbandingannya? Nah, barakallahu fikum, tentu tidak akan, barakallahu fikum, tidak akan bisa kita mengira perbandingan antara kita dengan para sahabat al-awwalun. Nah, maksudnya di sini seperti yang dikatakan oleh Syekh, di sana ada keutamaan-keutamaan secara khusus yang dimiliki oleh para sahabat, barakallahu fikum, yang mana menjadikan sebagian dari mereka lebih utama daripada sebagian yang lainnya. Adapun rinciannya sebagaimana yang disebutkan di sini, fa afdhalus sahabati al-khulafa al-arba'ah. Yang paling utama dari kalangan para sahabat adalah para khulafa al-arba'ah. Para khalifah, khulafa ar-rasyidun yang empat. Enam. Khulafa ar-rasyidun yang empat. Siapakah mereka? Yaitu Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum. Mereka lah al-khulafa al-arba'ah, al-khulafa ar-rasyidun, yang mana disebutkan di dalam hadis anjuran bagi kita semua untuk berpegang dengan akidah, prinsip dan madhab mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Nah, hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang berjalan di atas petunjuk setelahku. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, wa Utsman, wa Ali. Kalau diurut, siapakah di antara empat ini yang paling mulia? Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa yukirruna bima tawatara bihi an-naql an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi min anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Dan ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dengan sesuatu yang sudah mutawatir penukilannya, dengan sesuatu yang sudah mutawatir penukilan dan riwayatnya, yaitu riwayat dari Ali bin Abi Thalib, yang mana riwayat ini mutawatir sampai pada derajat mutawatir. Apa itu mutawatir? Barakallahu fikum, yaitu dinukilkan oleh banyak rawi, dinukilkan perkataan Ali bin Abi Thalib ini dinukilkan oleh banyak rawi. Kenapa tidak? Karena Ali bin Abi Thalib ini ketika beliau menyampaikan pernyataan ini, beliau sedang berkhutbah di hadapan kaum muslimin di negeri Kufah, di atas mimbar beliau menyampaikan bahwa afdalu na'ami anna khaira hadhil ummah ba'da nabiyyiha, bahwasannya orang yang terbaik pada umat ini setelah nabinya, yang pertama adalah Abu Bakar dan Umar. Yang pertama adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini dan menetapkan hal demikian, dan apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ini riwayatnya mutawatir, sehingga oleh karena itu tidak mungkin terjadi kedustaan, terjadi kedustaan pada penukilan ini karena diriwayatkan secara mutawatir. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kunna nukhayyiru bainan nasi fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyiru Abu Bakar, thumma Umar bin Khattab, thumma Utsman bin Affan. Dahulu kami memilih di antara para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mana yang lebih utama. Nah, pada zaman Nabi, Nabi masih hidup, kami memilih, kata Abdullah bin Umar, mana yang paling utama dari kalangan para sahabat. Fanukhayyiru, maka kami memilih. Nah, kami memilih Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Dan masih banyak riwayat yang lain. Masih banyak riwayat yang lain. Wa yusallithuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Ali. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Saleh al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan yang ketiga setelah Umar adalah Utsman bin Affan wa yurabbi'una bi Ali, dan menyebutkan bahwa Ali yang keempat. Naam. Urutannya, naam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini urutannya. Inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kama dallat alaihi al-athar, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat, hadith-hadith yang sahih. Naam. Hadith-hadith yang sahih. Naam. Barakallahu fikum, bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Hal ini terbukti pada saat beliau sakit, Nabi Muhammad sakit menjelang beliau wafat, yang diwasiatkan untuk menggantikan beliau sebagai imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada banyak kesempatan Rasul sering mewakilkan urusan umat kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan menjelang beliau wafat, untuk kepemimpinan di dalam salat beliau menyerahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ini sebagai isyarat dan bantahan terhadap orang-orang Syiah Ar-Rafidah yang tidak meyakini khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW menghendaki bahwa Abu Bakarlah yang memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Apa yang kita sebutkan tadi, yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, ini disepakati oleh kaum muslimin. Andai kata ada yang ragu dan mengatakan hal lain, yang pertama Abu Bakar dan yang kedua Umar, sampai yang kedua ini adalah kesepakatan para sahabat dan kesepakatan kaum muslimin. Nah, andai kata ada yang mengatakan hal lain, ada di kalangan para sahabat yang mengatakan ada seseorang yang lebih utama daripada Abu Bakar atau lebih utama daripada Umar radhiyallahu taala anhu selain mereka berdua ini. Nah, maka kaum muslimin secara tegas mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang sesat. Dan hal ini menjadi suatu yang menyesatkan mereka. Barakallahu fikum. Yang terjadi perselisihan adalah urutan yang ketiga dan yang keempat antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Ini secara kepribadian dan personal antara mereka berdua ini, Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Nah, pembahasan kita sekarang yaitu personal mereka berdua. Siapakah yang paling utama di antara mereka berdua? Siapa yang ketiga dan siapa yang keempat? 6. Terjadi perbedaan pendapat. Adapun permasalahan khilafah, kalau diurut permasalahan khilafah, kepemimpinan khilafah, urutan khilafah, barakallahu fikum, yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib yang keempat. Andai kata ada yang mengatakan bahwa Ali lebih utama menjadi khalifah, maka ahlu sunnah akan menyesatkan orang tersebut dan mengatakan bahwa melabeli orang ini sebagai orang yang sesat, seorang yang dol, barakallahu fikum. Atau dia menganggap bahwa Utsman bin Affan khilafah beliau itu tidak sah atau tidak layak dan tidak pantas selama Ali bin Abi Thalib masih hidup, dia tidak pantas untuk menjabat sebagai amirul mukminin, maka ahlus sunnah wal jamaah akan menyesatkan orang ini, barakallahu fikum. Adapun secara personal ahlus sunnah berbeda pendapat, dan hal ini bukan permasalahan usul, bukan permasalahan usul. Nah, para ulama al-mutaqaddimun berbeda pendapat. Nah, ulama terdahulu berbeda pendapat antara dua orang ini. Akan tetapi, lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman thumma Ali. Akan tetapi setelah itu ahlu sunnah bersepakat, ulama-ulama yang datang setelah mereka bersepakat untuk lebih mengutamakan Utsman, kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Banyak sekali barakallahu fikum alasan-alasan. Naam, alasan-alasan dari hal ini. Naam, di antaranya adalah bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin radhiyallahu Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, fasara fi taqdimi Utsman ala Ali radhiyallahu anhuma atharun naqliyah. Sebelumnya bahwa para sahabat sepakat untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai khalifah setelah Umar bin Khattab meninggal. Para sahabat musyawarah dan mereka memilih Utsman bin Affan nam sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab. Dan bahkan jasad Umar bin Khattab ini sampai tidak diurus, sampai tidak diurus kecuali setelah mereka merembukkan siapakah yang akan menggantikan nam Umar bin Khattab sebagai pemimpin. Nam, karena ini lebih utama. Nam, lebih utama kekosongan kepemimpinan di dalam Islam merupakan suatu hal yang tidak dibenarkan. Sehingga oleh karena itu mereka bersegera untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelah meninggalnya Umar bin Khattab, sampai jenazah Umar bin Khattab tidak diurus. Setelah terpilihnya Utsman baru setelah itu diurus jenazah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka pada kesepakatan para sahabat untuk memilih Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab, ini padanya terdapat dalil secara nakli, dalil secara nakli bahwa Utsman bin Affan lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib, lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Alasannya bagaimana? Li'anna hikmatullahi azza wa jal ta'ba an yuwalla ala khairil quruni rajulan wa fihi man huwa afdalu minhu. Dikarenakan hikmah Allah azza wa jal enggan, kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk menjadikan seseorang sebagai pemimpin terhadap generasi terbaik, menjadikan seseorang pemimpin pada generasi terbaik ini, sementara di antara rakyat ada yang lebih utama daripada pemimpin tersebut. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak mungkin Utsman bin Affan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab, sementara di antara para sahabat yang masih hidup ketika itu ada yang lebih mulia. Naam, yaitu Ali bin Abi Thalib, barakallahu fikum. Padahal itu adalah khairul qurun, generasi yang terbaik. Kama ja'a fil athar. Apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ini ada dalilnya. kama takununa yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana keadaan kalian, akidah kalian, dunia kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang semisal dengan kalian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang semisal dengan kalian. Maksudnya adalah kalau seandainya itu adalah khairul qurun, generasi yang terbaik, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemimpin yang terbaik di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Utsman bin Affan sebagai pemimpin setelah Abu Umar bin Khattab, menunjukkan bahwa Utsman lebih utama dan lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Kemudian setelah Utsman bin Affan, baru setelah itu Ali bin Abi Thalib. Sehingga oleh karena itu fa khairul qurun la yuwallillahu alaihim illa man huwa khairum khairuhum. Generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, kita sepakati itu adalah generasi terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat pemimpin daripada pada generasi tersebut kecuali yang terbaik dari kalangan mereka, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Terlebih ini adalah kesepakatan para sahabat yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih pemimpin setelah beliau wafat. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.